Apakah hadis yang berisi tentang Nabi mengirim kitab kepada sahabat Amr bin Hazm dalamnya tertulis? Ya betul, ini hadisnya lemah, hadis ini ya, lemah hadisnya, tapi dari konteksnya bisa dikuatkan ya, bisa dikuatkan. Saya pernah terpengaruh juga dengan hadis ini ketika dikompromikan kandungannya. Maka waktu itu saya tanyakan ke guru kami Syekh Mukbil rahimahullah. Saya tanya kepada beliau, Syekh, ini hadis menurut antum kedudukannya apa? Ya, beliau mengisyaratkan bahwa hadisnya ada beberapa jalan. Kemudian kalau saya nggak salah juga waktu itu saya bacakan beberapa riwayat yang bisa menguatkan hadis. Kemudian saya katakan kepada beliau, kalau begitu hadisnya sahih. Apa hadisnya bisa dipakai berhujjah? Maka kata beliau, iya. Ya, kemudian ucapan beliau kepada Amr bin Hazim, dan Amr bin Hazim Muslim, berarti ini tujuannya bukan lagi tahir bermana, bukan Muslim, apa bermana Muslim. Jadi hanya terutus pada orang Muslim dalam masalah wudu atau tidaknya. Kata Syekh, itu pendalilanmu benar. Kalau hadis Amr bin Hazim, dia sahih dengan sendirinya. Tapi dia di sini didukung oleh hadis yang lain. Asal hadisnya lemah. Jelas ya? Jadi asal hadisnya Amr bin Hazim lemah. Yang dikuatkan cuma potongan itu saja. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Itu saja yang dikuatkan. Siapa diucapkan kepada siapa, itu tidak kuat derajatnya. Jelas ya? Maka kita ambil kepada keumuman konteks. Ya itu tadi kesimpulan yang saya terangkan. Wallahualam. Ini menunjukkan bahwa ahli hadis itu tidak sembarang ya. Sebab sebagian orang menganggap bahwa ahli hadis cuma paham hadis saja, tidak mengerti fikih. Itu tajam sekali pemahaman Syekh tadi. Ketika kita sebutkan riwayat ini, beliau katakan itu kalimat Amr bin Hazm itu lemah riwayatnya. Yang diambil cuma potongannya saja. Yang dikuatkan di riwayat yang lain. Ini enggak sembarang orang yang memahami fikih seperti itu.